Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa. Musa di sini adalah Musa ibnu Bahr, ibnu Bahr al Marwazi. Musa ibnu Bahr al Marwazi al Iraqi Abu Imran. Abu Imran Maqbulun. Dia rawi yang makbul. Baik, kama qala al-hafidh fi taqrib Abdullah. Makbul menurut al-hafidh apa maksudnya? Hah? Wallahu a'lam. Itu harus jago ilmu hadis. Hah? Mana Ilyas? Mawujud. Yes. Makbul menurut al-hafidh apa maksudnya? Itu rawi yang diterima hadisnya atau ditolak? Diterima karena makbul gitu ya. Asal kata dari qabila yakbalu makbulun, artinya diterima. Gitu ya, Syekh? Nah, hadza rawi. Gitu ya. Dia menjawab sesuai dengan bahasa. Barakallahu fikum. Tayyib. Ahmad, makbul menurut al-Hafidz Ibnu Hajar diterima atau ditolak? Ditolak. Hah? Oh, jelas-jelas bilangnya makbul kok. Makbul itu artinya diterima. Kok antum bilang ditolak? Gimana penjelasannya? Antum punya penjelasan? Tidak punya. Umar, diterima atau ditolak? Taib, ahsanta, barakallahu fikum. Iya. Jadi rawi yang makbul itu diterima kalau ada yang menguatkannya, barakallahu fikum. Kalau tidak ada, maka riwayatnya dilemahkan. Taib. Sehingga rawi yang makbul ini pada dasarnya dia lebih, barakallahu fikum, didominasi oleh kelemahan. Ya, namun lemahnya ringan, tidak parah. Barakallahu fikum. Biasanya dikarenakan jahalah. Ya, dikarenakan kemajhulan rawi tersebut. Dan jarahnya itu kembali kepada, barakallahu fikum, jahalah ini kembali kepada dhaifur rawi atau adalah turawi Abdul Aziz. Hah? Jahalah haliyah kembali kepada dhabt. Kembali kepada dua-duanya. Jahalah aniyah itu apa maknanya? Terus dia adalah man ruwa anhu wahidun walam yuwasikhu mu'tabar. Itu majhul ain. Seorang rawi yang hanya punya satu murid dan dia tidak di, barakallahu fikum, tausik oleh seorang imam yang mu'tabar. Iya, barakallahu fikum. Kalau jahalah haliyah majhul hal, tayyib, man rawahu itsnan aw salat wa lam yuwasikhu al mu'tabar, barakallahu fikum. Orang yang memiliki dua murid namun dia tidak di taufik, iya, seorang imam yang mu'tabar barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kalau yang zahir menurut saya jahalah itu barakallahu fikum jarah terhadap iya adalah seorang rawi. Barakallahu fikum. Antum bisa lihat dalam kitab Uzhah An-Nadhar barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Kembali kepada syarat asy-syuhrah. Kemasyhuran seorang rawi. Dia tidak dikenal di kalangan imam yang mu'tabar. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada yang memberikan rekomendasi kepada dia. Barakallahu fikum. Baik. Adapun barakallahu fikum. Iya. Bobotnya tayyib itu tidak difokuskan pada pembahasan jahalah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Abbad ibnul Awwam. Telah mengabarkan kepada kami Abbad bin Awwam. Abbad ibnu Awwam ibni Umar ibni Abdullah ibni Al-Munzir Abu Sahal Al-Wasiti Maula Aslam ibnu Zur'ah Siqatun. Dia rawi yang siqah. Qala akhbarana Sufyan ibnu Al-Husain. Telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Husain ibnu Al-Hasan. Sufyan ibnu Al-Husain ibnu Al-Hasan Abu Muhammad au Abul Hasan Al-Wasiti thiqatun. Dia rawi yang thiqah fi ghairi Zuhri. Fi ghairi Az-Zuhri. Selain dari riwayat dia terhadap Imam Az-Zuhri. Maknanya kalau Sufyan Ibnul Husain meriwayatkan dari Az-Zuhri maka riwayatnya dhaifah, lemah. Barakallahu fikum. Iya. Dia kuat meriwayatkan selain dari Az-Zuhri. Untuk riwayatnya kepada Imam Az-Zuhri lemah. Barakallahu fikum. Iya. Bittifaqihim, dengan kesepakatan mereka para ulama. Anil Hakam, dari Hakam, dari Al-Hakam. Al-Hakam di sini adalah Al-Hakam Ibnu Utsbah Al-Kindi Abu Muhammad Al-Kufi. Thiqatun sabtun faqihun. Fiqatun sabatun faqihun illa annahu rubbama dallasa. Barakallahu fikum. Iya. Dia rawi yang fiqah, kokoh dan juga pakar fikih, tetapi terkadang dia melakukan tadlis. Barakallahu fikum. An Mujahid, dari Mujahid. Mujahid ibnu Jabr Al-Makki. Kunyahnya siapa? Mujahid ini. Mana Mujahid? Mujahid, Mujahid, antum Mujahid? Nah, Abul Hajjat. Mana Mujahid yang satu lagi? Siapa kunyahnya? Abul Hajjat. Mana Mujahid yang satu lagi? Siapa kunyahnya? Abul Hajjat. Baik, ittafaqa Mujahid. Faizan sawab. Ya, semua Mujahid sepakat berarti benar. Baik, Abul Hajjat Al-Qurashi Al-Makhzumi. Barakallahu fikum. Maulahum thiqatun. An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Qal Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, hadza tahrijun minallah alal mu'minina ayyattaqullaha wa ayyuslihu zata bainikum. Baik. Hadza tahrijun ay la masagha linnasi siwa at-taqwa wal islah. Siwa at-taqwa wal islah. Baik. Ya. Ayat ini merupakan barakallahu fikum pernyataan Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan barakallahu fikum kebolehan kepada hamba-hambanya yang beriman kecuali agar mereka bertakwa dan melakukan islah. Iya. Jadi barakallahu fikum, ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengharuskan, mewajibkan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin memiliki ketakwaan kepada Allah dan harus memiliki sifat al-islah. Iya. Yaitu orang yang berupaya melakukan perbaikan, bukan menjadi orang yang ifsad. Iya. Merusak. Barakallahu fikum. Tayyib. Karena yang namanya ifsad itu haliqah. Orang yang melakukan kerusakan, dia akan mencukur agamanya sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu barakallahu fikum beberapa riwayat yang menunjukkan ya keutamaan yang besar bagi mereka yang melakukan islahu dzatil bain. Barakallahu fikum. Sehingga dari riwayat ini kita bisa mengambil faedah annahu la khiyara lil mu'minina ghairat taqwa wal islah. Annahu la khiyara lil mu'minina ghairat taqwa wal islah. Tidak ada pilihan bagi orang yang mengaku sebagai orang beriman. Dia harus punya takwa, dia harus punya karakter islah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itu karakter orang yang beriman, barakallahu fikum. Sedangkan lawannya barakallahu fikum sebaliknya. Iya. Karakternya orang-orang yang fasik, dia adalah ahlul ma'asi dan dia ahlul ifsad. Barakallahu fikum. Selain dia barakallahu fikum melakukan kemaksiatan, dia juga mengajak orang lain melakukan kemaksiatan. Iya. Sehingga barakallahu fikum jangan sampai ada di kalangan santri atau para thullabul ilm yang memiliki sifat seperti ini. Iya. Sudah dia jatuh dalam kemaksiatan, ternyata dia mengajak teman-temannya. Barakallahu fikum ya. Baik. Misal barakallahu fikum. Iya. Dia punya kebiasaan ke warnet. Ya, dan itu barakallahu fikum sembunyi-sembunyi. Ya, melihat situasi dan kondisi, kalau lapang dia lakukan barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum bukan hanya di situ saja, iya. Dia mengajak teman-temannya yang lain. Ya. Untuk ke warnet barakallahu fikum tayyib. Iya. Apa yang dia lakukan di warnet? Kira-kira Ramadan? Apa itu? Main game-game atau chatting, ya, dengan someone, something gitu ya. Dengan seseorang atau dengan sesuatu barakallahu fikum. Tayyib, ya. Asik. Akhirnya dia, wah ini kalau gak sama teman-teman gak seru. Akhirnya barakallahu fikum dia apa? Mempengaruhi dan mengajak teman-temannya. Jangan khawatir, aman. Saya sudah tahu strategi dia. Jalan rahasia menuju Roma. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Itu namanya barakallahu fikum. Orang yang fajir. Bukan mukmin. Iya. Barakallahu fikum. Tidak pantas seorang santri memiliki sikap seperti itu. Ya, sudah melakukan kemaksiatan, dia melakukan ifsad, merusak teman-temannya yang lain. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa hayy tiklan. Baik, terkait dengan barakallahu fikum babul islah, di sini ada beberapa fikhu. Fikhul islah. Beberapa fikih ketika Anda ingin masuk dalam bab al-islah. Baik. Yang pertama, yang perlu diperhatikan ketika melakukan islah, istihdharun niyyah as-salihah. Istihdharun niyyah as-salihah. Wa ibtigha'u mardhatillahi jalla wa ala. Wa ibtigha'u mardhatillahi jalla wa ala. Orang yang ingin mengislahkan, ya, dua kelompok yang bersengketa, dia harus menghadirkan niat yang baik dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini harus menjadi barakallahu fikum faktor pendorong yang paling utama ketika dia barakallahu fikum ya ingin menjadi orang-orang yang muslimin. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalau yang pertama ini barakallahu fikum Anda sudah gagal, maka dijamin hasilnya juga akan rusak. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Anda masuk dalam kancah islah barakallahu fikum. Tayyib, dengan niatan pribadi Anda. Barakallahu fikum, iya. Tayyib. Yaitu untuk membela salah satu dari dua kelompok yang bertikai, namun Anda menampakkan wajah sebagai seorang muslim. Barakallahu fikum. Baik. Itu sudah salah barakallahu fikum. Niatkan ikhlas lillahi taala, mengharap ridhonya barakallahu fikum. Iya, agar tercipta suasana yang bagus di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum. Yang kedua, tajannubu al-ahwa asy-syakhsiyah. Tajannubu al-ahwa asy-syakhsiyah wal manafi' ad-dunyawiyah. Wal manafi' ad-dunyawiyah. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa innaha mimma ya'iqu at-tawfiq fi tahqiqi al-hadfi. Barakallahu fikum. Yang kedua, orang yang ingin melakukan islah, dia harus menjauhi hawa nafsu pribadinya atau mendapatkan kemanfaatan-kemanfaatan dunia. Dan itu termasuk perkara-perkara yang mempersempit taufik Allah Subhanahu wa taala agar terrealisasinya tujuan dari islah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga ketika barakallahu fikum seseorang itu dia masuk dalam bab al-islah, tujuannya barakallahu fikum adalah iya, sebenarnya hawa nafsu dia barakallahu fikum. Iya. Misal dia ingin disebut, dia ingin dianggap, dia ingin diagungkan barakallahu fikum karena telah menjadi muslim dari dua belah pihak yang bertikai barakallahu fikum. Tayyib, itu justru akan memperkeruh masalah. Iya. Orang yang bertikai bukan malah berbaikan, malah akan semakin muncul permusuhan barakallahu fikum. Yang ketiga, luzumul adl wa taqwa fi sulhi. Luzumul adl wa taqwa fi sulhi. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Luzumul adl wa taqwa fi sulhi. Dia harus berpegang teguh dengan keadilan dan ketakwaan pada proses perbaikan. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, seorang yang muslim dia harus dalam posisi netral, gitu ya, barakallahu fikum. Dia barakallahu fikum tidak memiliki kecondongan dengan salah satu dari dua pihak yang bertikai, barakallahu fikum. Baik. Karena bila barakallahu fikum seorang yang muslim itu dia sudah tidak netral, dia sudah tidak adil, maka dijamin keputusan yang dia simpulkan juga tidak akan adil. Dan tentunya pihak yang satunya akan merasa apa? Terdolimi, terabaikan, sehingga tidak tercapai yang namanya as-sulh. Barakallahu fikum. Baik. Poin yang keempat. Ayyakunal muslih aqilan hakiman munsifan fi isali kulli dhi haqqin haqqahu. Barakallahu fikum. Bu'dun nazar mudayyiqan shiqqata al-khilafi wal-adawah muhillan al-mahabba wassalam. Barakallahu fikum. Iya. Yang keempat, orang yang muslim dia harus akil, dia harus orang yang cerdas, barakallahu fikum. Ya, artinya dia menggunakan pikirannya, barakallahu fikum. Tayyib. Tidak semua laporan yang dia dengar dari kedua belah pihak itu dia terima mentah-mentah, gitu ya. Tapi dia harus, barakallahu fikum, meresapi satu persatu dari kata-kata dari pihak yang melapor tadi atau dari kedua belah pihak, barakallahu fikum. Iya, baik, barakallahu fikum. Dia juga harus hakim, iya, orang yang bijak, barakallahu fikum. Tayyib, adil dalam menyampaikan hak pemilik hak kepada yang berhak padanya, barakallahu fikum. Dia memiliki pandangan yang jauh, mempersempit sisi perselisihan dan permusuhan, dan memunculkan rasa cinta dan keselamatan, barakallahu fikum. Tayyib, itu kriteria seorang muslim. Iya, barakallahu fikum. Berikutnya, suluku maslaki sirri wan najwa. Suluku maslaki sirri wan najwa. Dia menempuh upaya secara rahasia ataupun najwa, yaitu percakapan, barakallahu fikum, dengan beberapa pihak saja. Baik. Iya. Jadi dalam bab islah itu enggak pas kalau rame-rame. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Semua ini sekampung dikumpulkan, ini sekampung dikumpulkan, enggak akan ketemu nanti. Iya. Barakallahu fikum. Tapi apa? Yang ini mana ketuanya, yang ini mana ketuanya. Kemudian dikumpulkan. Barakallahu fikum. Di dambangnya bab islah itu enggak rame-rame, ya. Barakallahu fikum, secara sir. Yang keenam, al-hadar min fashwil ahadis. Al-hadar min fashwil ahadis wa tasarrubil akhbar. Wa tasarrubi al-akhbar. Tayyib. Wa tashwish. Wa tashwish alal fuhum. Tayyib, barakallahu fikum. Li'annahu mimma yufsidu al-umur. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang keenam, orang yang muslim harus berhati-hati dari tersebarnya berita-berita dan merembesnya atau barakallahu fikum, meresapnya khabar-khabar, sehingga barakallahu fikum akan memunculkan, iya, tashwish, bisikan-bisikan pada pemahaman dari pihak yang bertikai, barakallahu fikum. Baik. Jadi dalam bab islah, barakallahu fikum, ya tadi, iya, apa-apa yang dibahas dalam majelis tersebut, barakallahu fikum, diharapkan tidak tersebar kemana-mana. Iya, barakallahu fikum. Baik. Karena kalau menyebar, ya sudah, akan semakin apa, merusak, barakallahu fikum. Baik. Yang lebih panas itu, barakallahu fikum, orang yang tidak ikut. Iya. Itu yang seringnya merusak al-islah, barakallahu fikum. Iya, ketika berita-berita itu simpang siur, barakallahu fikum, katanya-katanya, tayyib, akhirnya tambah runyam masalah. Tayyib. Sehingga orang yang muslih dia harus bisa merahasiakan. Iya, barakallahu fikum. Yang ketujuh, ikhtiarul waqtil munasib. Ikhtiaru al-waqtil munasib lis-sulhi bainal mutakhasimina. Barakallahu fikum. Yaitu memilih waktu yang sesuai untuk melakukan perdamaian di antara dua belah pihak yang bertikai. Ya. Cari waktu di mana kedua belah pihak, barakallahu fikum, lapang dan leluasa. Ya. Cari waktu yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, barakallahu fikum. Gitu ya. Baik. Terkadang, barakallahu fikum, seorang muslim yang tidak hakim, iya, dia langsung memutuskan waktunya tanpa bertanya terlebih dahulu kepada dua belah pihak yang bertikai. Bisa jadi yang ini siap, yang ini belum siap. Bisa jadi dua-duanya belum siap. Sehingga orang yang muslim harus bertanya kepada dua belah pihak. Ya, baik, kapan siapnya untuk islah? Barakallahu fikum. Baik, dipilih waktu yang pas. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, ayyakuna sulhu mabniyan ala ilmi syar'i. Ayyakuna sulhu mabniyan ala ilmi syar'i. Baik. Yukhriju al-mutakhasimina minasyikaki ilal ulfah wa minal baghdha ilal mahabbah. Barakallahu fikum. Baik. Hendaknya perdamaian tadi dibangun di atas ilmu syar'i yang bisa mengeluarkan dua belah pihak yang bertikai dari barakallahu fikum, iya, pertikaian menuju ulfah, kelunakan hati, dari permusuhan menuju kecintaan. Barakallahu fikum. Yang kesembilan, at-talattuf fil ibarah. At-talattuf fil ibarati wakhtiyaru ahsanil kalimi fi sulhi. Baik, barakallahu fikum. Yaitu menggunakan ibarah yang lembut, memilih ucapan yang bagus, barakallahu fikum, pada saat iya proses sulh. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ketika beliau berupaya untuk mendamaikan, barakallahu fikum, antara putri beliau yaitu Fatimah dengan Ali. Jadi pernah antara Fatimah dan Ali ini ribut. Biasa. Ya, orang rumah tangga itu barakallahu fikum yang namanya kecek apa? Kesalahpahaman. Iya. Kemudian barakallahu fikum ribut gitu ya. Marah-marahan mungkin itu terjadi. Jangankan rumah tangga orang yang sekelas kita, di kalangan para sahabat juga demikian, bahkan Rasul. Barakallahu fikum. Baik. Ketika Rasul datang ke rumah, barakallahu fikum, Rasul melihat Ali tidak ada. Rasul berkata kepada Fatimah, "Aina ibnu ammika?" Iya. "Mana anak pamanmu?" Barakallahu fikum. Di sini Rasul tidak menggunakan ibarah zaujuka. Zaujuki. Barakallahu fikum. Atau aina ibnu ammiki. Iya. Kenapa barakallahu fikum? Karena saat itu Fatimah sedang marah dengan sosok seorang suami. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Maka Rasul mengingatkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, barakallahu fikum, untuk juga ingat bahwasanya suami dia juga merupakan apa? Putra dari pamannya. Barakallahu fikum. Baik. Jadi untuk barakallahu fikum menghilangkan emosi yang ada pada Fatimah, Rasul mengganti ibarah. Bukan zaujuki, tapi apa? Ibnu ammiki. Barakallahu fikum. Itu fungsinya barakallahu fikum untuk iya, meredakan emosi yang ada. Barakallahu fikum. Menyadarkan kepada Fatimah bahwasanya suaminya itu bukan hanya sekedar suami. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Kemudian Fatimah mengatakan, "Keluar." Iya. Barakallahu fikum. Kemudian Rasul keluar mencari, bertanya kepada orang, "Ya, mana Ali? Kok enggak kelihatan?" Di masjid Rasul. Rasul ke masjid, ketika itu melihat Ali sedang tidur-tiduran di masjid baring. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Dari situ barakallahu fikum kita bisa mendapat pelajaran seorang suami, ya, ketika dia ribut dengan istrinya, jangan perang mulut. Gitu ya. Kalau perang mulut barakallahu fikum, ya tambah panas sekalian. Iya, perempuan kalau mulutnya sudah bicara, Wah, tahu sendiri barakallahu fikum ya. Kalian seorang laki-laki pengennya main tangan. Gitu ya. Daripada tangannya antum melayang, nempeleng dia, sudah keluar dari rumah. Sebagaimana Rasul ketika terjadi apa? Keributan, beliau pilih apa? Meninggalkan istri-istrinya. Gitu ya, untuk menenangkan diri. Sebagaimana Ali juga, ribut dengan Fatimah, sudah, tinggalin saja. Gitu ya. Nyari tempat yang lebih tenang di masjid. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau di rumah ya sudah, hawanya, bawaannya pengen emosi saja. Barakallahu fikum. Baik, itu kalau kita melihat barakallahu fikum yang ada di kalangan salafun shalih. Barakallahu fikum. Perempuan kalau ditinggal sama suaminya, dia akan mikir. Gitu ya. Loh, kok enggak pulang-pulang sih? Gitu ya. Barakallahu fikum. Ngomongnya aja di depan, gitu ya. Barakallahu fikum. Pergi sana, enggak usah pulang. Iya, gitu ya. Jam 10 malam kok belum pulang. Waduh, dia cemas. Nah, coba cari abimu. Gitu ya. Barakallahu fikum. Kok enggak pulang-pulang? Dari situ sudah mulai apa? Reda. Barakallahu fikum. Baik. Daripada kelantum di situ meladeni dia ngomel-ngomel, ya sudah bakal emosi. Barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya, istihbabu ar-rifqu fi sulhi wa tarkul mu'atabah ibqa'un lil mawaddah. Baik. Dianjurkan untuk barakallahu fikum lembut dalam islah dan meninggalkan hardikan-hardikan agar tetap ada yang namanya mawaddah. Ya. Jadi isinya barakallahu fikum dalam bab islah, tayyib, Anda itu bukan marah-marah di situ. Ente sih, kenapa kamu seperti itu? Kamu juga salah. Kamu juga salah. Gitu ya. Marah-marah dia. Barakallahu fikum. Mentang-mentang dia laku sebagai muslim. Enggak. Ikhwan ya. Ketika Anda mendapati pada satu pihak salah, barakallahu fikum, Anda jelaskan baik-baik. Baik. Sabar, Mas. Iya. Baik. Mas dalam masalah ini tidak tepat. Demikian dan demikian, barakallahu fikum. Gitu ikhwan ya. Jadi enggak tunjuk-tunjuk, enggak marah-marah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, kata beliau, radda al-khusuma hatta yastalihu, fa in fasala al-qada yurithu bainahum ad-dagha'in. Ad-dagha'in. Barakallahu fik. Kata Abu Musa Al-Asy'ari, iya, kembalikanlah pertikaian yang ada sampai terjadi yang namanya islah di kalangan mereka. Artinya itu yang harus diupayakan. Iya. Sampai adanya islah, barakallahu fikum. Fa in fasala al-qadha, tapi kalau yang namanya qadha itu yang dilakukan, kalau qadha itu artinya harus menunjuk siapa yang benar, siapa yang salah. Ente benar, ente salah. Ente salah, ente benar. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tayyib, maka itu akan menyisakan yang namanya kedengkian. Barakallahu fikum ya. Sehingga upayakan barakallahu fikum sampai terjadi yang namanya perdamaian antara dua belah pihak. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, kalau yang namanya qadha itu sudah ditetapkan, maka jelas akan ada pihak yang terasa barakallahu fikum dengki. Gitu ya. Ada di kalangan pihak yang tidak puas. Iya. Ana mazlum. Gitu ya. Ana mazlum. Barakallahu fikum. Baik. Yang berikutnya barakallahu fikum, al-bada'ah bil jalsah al-fardiyah bainal mutakhasimina litalyini qalbayhima. Litalyini qalbayhima ila qabulis sulhi. Tayyib. Sebelum diadakannya barakallahu fikum, iya, pertemuan, maka hendaknya sang muslih mengawali dengan beberapa majelis secara individu pada masing-masing pihak yang berselisih. Gitu ya. Jadi dia datang dulu ke si A barakallahu fikum, menjadi pendengar yang baik, iya. Apa masalahnya? Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Terus dia bertanya, barakallahu fikum. Kemudian di situ dia memberikan nasihat dan arahan. Iya. Barakallahu fikum. Agar pada pertemuan nanti barakallahu fikum diharapkan bisa berdamai. Begitu juga pihak yang kedua, barakallahu fikum. Baik. Itu untuk barakallahu fikum mensukseskan ya al-islah. Yang terakhir barakallahu fikum adalah addu'a. Iya. Bainal addu'a tayyib lil mutakhasimaini. Mendoakan bagi dua pihak yang bertikai barakallahu fikum. Bi ayyaja'alallahu tawfiq khalifak. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada barakallahu fikum dua belah pihak yang bertikai tadi barakallahu fikum. Iya. Yeah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu beberapa poin yang perlu diperhatikan barakallahu fikum dalam bab islah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tahiyatul qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.